warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyir akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita berusaha berupaya untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti dan putus-putusnya memberikan limpahan nikmat kepada kita. Wabila khusus nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka akan menjadi sempurna amal-amal saleh. Bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan, tak terkecuali adalah berkumpulnya kita dan bertemunya kita di malam hari ini. Dan kita yakini bagian dari al-amal as-salihah, amal-amal kesalehan, bahkan min afdal amal salihah, bahkan termasuk seutama amalan saleh, yaitu tafakkur fi dinillah, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang menjadi pegangan kita sebagai hambanya yang muslim mukmin. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpegang teguh menegakkan agama kita al-Islam dengan seluruh syariat dan tuntunan Islam, min jami'i jawanibi, dari segala sisinya, ibadatan, akidatan, manhajan, muamalatan, akhlaqah, wadal, baik secara ibadah, baik secara akidah, baik secara manhaj, baik secara muamalah, baik secara akhlaq, seluruh sisi-sisinya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, total dalam segala aspek kehidupan kita. Maka ayat ini tidak mungkin kita realisasikan, kita wujudkan, kita amalkan, kecuali berarti kita dituntunkan, diharuskan untuk mengerti bimbingan Islam dalam segala aspeknya, tuntunan syariat Islam dalam segala sisi-sisinya. Wabil khusus utamanya adalah yang berlangsung berkesinambungan pada diri kita, berkaitan langsung dengan perbuatan kegiatan kita, tak terkecuali adalah utamanya akidah, satu keharusan, keimanan, satu kemestian. Tidak ada, tidak boleh perkara keimanan, keimanan yang harus diimani dan diyakini secara global seorang jahil, dan utamanya untuk senantiasa terus mendalami, mengkaji permasalahan tersebut. Begitu juga di dalam ibadah, utamanya ibadah yang setiap saat kita lakukan, kita amalkan, ibadah yang datang kewajibannya kepada kita, maka adalah kita harus mengilmui terlebih dahulu. Tidak boleh kita melakukan sebuah ibadah, menjalani sebuah ibadah, kecuali tahu tuntunan syariat. Karena kalau tidak, kita akan terjatuh pada kesalahan, penyimpangan, penyelisihan syariat, yang hal itu bisa menjadi sebab tertolaknya amalan kita. Ikhwanul Muslimin rahimani rahmatullah, dan juga perkara-perkara yang lain. Kalau kita sebagai pedagang, maka harus mengerti tentang syariat, syariat kaitannya dengan berdagang, jual beli. Kalau kita sebagai karyawan, maka kita pun harus mengerti tentang adab, adab tuntunan syariat sebagai karyawan, tanggung jawabnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikianlah. Kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam secara totalitas. Sekali lagi, hal itu tidak bisa kita realisasikan kecuali kita mesti berilmu. Karena banyaknya dan luasnya ilmu, ikhwani fillah rahimani rahmatullah, semuanya bertahap. Utamanya adalah kita konsisten, continue, terus-menerus mengkaji, mendalami agamanya Allah, dan jangan merasa cukup ilmunya dan merasa lebih sudah pandai, sudah pintar, tidak butuh ilmu. Maka yang demikian adalah gurur, tipu dayanya syaitan. Karena ketika kita mencurahkan seluruh waktu, sekiranya kita mencurahkan seluruh waktu kita untuk belajar ilmu, perbendaharaan ilmu, wahyunya Allah, bimbingannya Allah, maka masih kita tidak keluar dalam konteks wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu ini kecuali sedikit. Itu kalau sekiranya kita mencurahkan seluruh waktu kita. Apalagi kalau kita hanya sedikit mencurahkan waktu untuk ilmu, maka tentunya hasilnya ya sesuai dengan usaha upaya kita. Usahanya sedikit, upayanya sedikit, hasilnya adalah sebanding. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka berjihad sungguh-sungguh mencurahkan segala apa yang dia mampu untuk menempuh jalan kami, kata Allah, maka kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Al-jaza'u jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Maka untuk itu ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya untuk kita sekali lagi memompa, menguatkan cita dan azam kita untuk terus mendalami ilmu, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mesti, yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, supaya kita beraktivitas, berkegiatan, bermuamalah, bahkan beribadah, bahkan berakidah itu di atas bimbingan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Dan hal ini pun dibutuhkan keistiqomahan, kesungguhan, istiqomah, mujahadah, dan dibutuhkan sabar, kesabaran. Apalagi zaman sekarang, banyak perkara, banyak kegiatan yang mungkin secara hawa nafsu lebih menarik daripada datang ke talim, daripada membaca buku-buku ilmu agama yang bermanfaat. Banyaknya kegiatan-kegiatan, banyaknya aktivitas-aktivitas, banyaknya dunia hiburan yang itu bisa melalaikan kita dari ihtimam, dari punya perhatian terhadap ilmu. Nah, maka di antara bimbingan Rasulullah alaihissalatu wassalam yang dibaca oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam setiap kali seusai salatul fajr, salat subuh, adalah apa yang disebutkan oleh sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW setiap kali seusai salat subuh di waktu pagi, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ini ikhwani fillah jazakumullah, doa dibaca di pagi hari, tetapi jangan dilupa isi dan kandungannya dalam sehari, semalam kita. Doanya dibacanya di pagi hari, tapi permintaan kita itu hendaknya senantiasa kita ingat dalam sehari semalam. Kenapa? Karena ini doa adalah mengisyaratkan tujuan, target seorang muslim dalam sehari semalamnya. Makanya dibaca di pagi hari. Ibarat itu, ya Allah, inilah tujuan, target yang ingin saya dapatkan, maka berilah ya Allah Mengisyaratkan demikian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Tiga target. Nah, ilmu yang bermanfaat ini didahulukan karena ini adalah pondasi untuk baiknya kita nanti dapat rezeki, untuk menjadikan amal kita diterima harus dimodali dulu dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau ini menjadi kebutuhan kita, target kita dalam sehari harus punya perolehan diantaranya ilmu bermanfaat, maka ini jadikanlah target kita sehari-hari. Setiap pagi diingatkan ini target saya sehari. Sehingga dalam sehari itu diantara evaluasi kita, hari sehari ini saya sudah nambah ilmu yang bermanfaat atau belum. Silakan ditargetkan. Ilmu yang berkaitan dengan akidah sudah nambah seberapa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan sudah nambah berapa? Umur sudah 30 tahun, 40 tahun, ada 50 tahun. Bacaan sujud itu aja. Cuma satu aja. Nah, ini perlu ditambah. Oh, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la terus aja. Padahal datang beberapa riwayat, bukan hanya itu. Perlu ditambah, perlu ditingkatkan supaya kita lebih bisa mengamalkan sunnah. Misalnya, dari dulu sudah hafal Fatihah, surah Al-Fatihah. Apa isi kandungan surah Al-Fatihah? Apa tafsirnya? Oh, pernah mempelajari, alhamdulillah. Perlu dimurojaah, perlu. Supaya ketika kita membaca di dalam sholat kita, nah, itu ada asar. Dan ya ini pengaruh bacaan Fatihah kita itu ketika kita sholat. Tingkatkan ilmu. Kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan muamalah, akhlak, kaitannya yang dibutuhkan ya, mungkin tafsir. Ketika kita sholat seringnya menghafal hafalan-hafalan kita. Sholat, bacaan sholat kita selesai Fatihah. Apa? Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Fatirun, dan sebagainya, seterusnya, seterusnya. Nah, baca masing-masing terjemahnya, ditambah masing-masing tafsirnya. Satu hari tafsir dua ayat, tafsir dua ayat. Ini kalau enggak ditargetkan, nah, maka doa kita itu kita minta tapi enggak ada usaha, ibaratnya begitu. Ya Allah, tambahkanlah kepada ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kok kamu enggak ada usaha nambah ilmu bermanfaat? Ya pagi kamu baca itu doa. Lebih-lebih kalau enggak ngebaca, paginya enggak ngebaca itu. Wah, sudah. Enggak diingatkan, enggak minta, enggak ada target lagi. Giliran satu hari tidak nambah apa? Wawasan berita, perkembangan berita, apalagi suasana politik sekarang ini. Wah, kalau ketinggalan sehari nggak nambah berita sehari rasanya. Tapi giliran ilmu nggak ada merasa ketinggalan, nggak ada merasa kurang dalam seharinya. Nah, ini perlu ditargetkan. Makanya dibaca di pagi hari itu supaya itu ibarat mengisyaratkan ini loh targetmu dalam sehari. Cuman manusia itu yang diingat targetnya itu yang kedua saja rata-rata. Banyaknya. Apa itu? Rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Kalau rezeki tiap hari gak pernah absen. Wes, pokoknya Start jam 6, jam 6 enggak mau. Ya. Jam 6, jam 6. Kalau perlu berangkat sebelum subuh, sebelum subuh. Tetet pokoknya kalau jamnya, enggak mau molor-molor. Nah, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya, yang ditahu dohirnya kehidupan dunia. Targetnya itu, capek ya itu, lelah ya itu, tidur ya nanti persiapannya untuk itu. Dan cuma kenapa diambil yang satu saja, yang dua itu pondasi dan yang ketiga bahkan target akhir yang pokok malah dilupakan. Apa itu target akhir? Ya ini amalan mutakabbalah, amal yang diterima. Karena ilmu itu sekedar, ilmu itu adalah modal awal. Yang kedua, rezeki itu sebagai sarana. Target utamanya yang ketiga ini, ya ini amalan mutakabbalah, amalan yang diterima. Nah ini perlu kita koreksi kebutuhan kita sehari itu. Jangan kebutuhan primernya cuma rezeki, rezeki, rezeki, rezeki. Apalagi kalau rezeki itu gambarannya cuma duit, bukan? Selain itu bukan rezeki. Nah, itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ingatkan tiga ini: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Targetkan dalam sehari-hari kita. Semoga dengan itu, Bismillahirrahmanirrahim, kita selaku seorang muslim mukmin yang dididik, diajari oleh Rasulullah SAW, hidup kita enggak melenceng. Ini loh target yang kamu peroleh, jadikan perolehan sehari-hari kamu ini tiga ini. Kenapa? Seorang kalau punya target, nah dan target itu senantiasa diingat, dia akan lebih terjaga untuk tidak melenceng dari targetnya. Ini target saya belum dapat. Ini belum dapat. Nah itu semangat ya, semangat untuk mendapatkan targetnya. Tapi kalau yang ditargetkan dan yang nggak karuan, apalagi punya target tapi lupa, dilalaikan dengan yang lain-lainnya, nah itu nanti bisa melenceng kanan, melenceng kiri, nggak tahu jauh dari target, nggak merasa ya. Makanya doa itu disebutkan oleh para ulama doa yang munasib, yang sesuai dibaca di pagi hari. Karena ibarat pagi itu adalah pembuka aktivitas kita dalam sehari. Kita diingatkan dengan doa tersebut, permohonan kita kepada Allah, sehari target saya adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Kalau dapat tiga ini luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi, mengalahkan nilai ini. Tiga ini hanya jazakumullah. Semoga sedikit ini sebagai motivasi untuk kita tiada intinya untuk terus menambah ajaran ilmiah kita, tambahan ilmu. Kalau setiap hari nggak ada jadwal taklim, ya ilmu tidak mesti jadwal taklim, tidak mesti nunggu jadwal taklim. Kalau ada jadwal taklim, alhamdulillah, karena itu adalah yakni thariqah usulul ilm yang paling barokah, yang paling bermanfaat, yang paling utama, dan yang paling memberikan hasil, yakni datang di majelis ilmu. Banyak sisi, banyak hal yang tidak didapati dengan thariqah yang lain. Membaca termasuk jalan untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak keutamaannya, kegunaannya, dan sisi-sisi yang lainnya tidak sebesar, tidak se yakni agung daripada datang di majelis ilmu. Tidak ada seorang pun lahir seorang ulama, seorang alim ulama, kecuali dia mesti orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, bahkan yakni hadirnya di majlis ilmu itu bahkan ada yang puluhan tahun. Nah, itu di majlis-majlis ilmu. Dari zamannya Rasulullah, para sahabat, kemudian salafus salih. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan, semoga ini bagian terkabulnya doa kita dengan sebab usaha kita, yakni bertambahnya ilmu yang bermanfaat dengan kita bermajlis ilmu, termasuk malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Sekali lagi semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita masih di bab Al-Masajid dari kitab Shalah, bab tentang masjid yang disebutkan oleh Al-Hafidz Muhajjar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, bagian dari kitab Shalah. Masuk pada hadis yang ke-245. Qala al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayla faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khail, pasukan kecil, beberapa orang. Faja'at bi rajulin, maka pasukan tersebut datang membawa seseorang tawanan. Farabatuhu bisariyah, lantas kemudian mereka pun mengikat di tiang. Tawanan itu diikat oleh mereka di tiang. Min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid. Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW di Madinah. Al-hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari nomor hadis 4376. Imam Muslim nomor hadis 1764. Dalam sahih keduanya. Nah, ikhwan fil din rahimani rahmatullah, perkataan beliau al-hadis itu artinya akmilil hadis, sempurnakan hadis oleh kalian sendiri. Artinya ini adalah cuman sebagian potongan dari hadis yang lebih panjang, dan hadisnya ini adalah panjang. Hadisnya ini panjang tentang kisah seorang yang awalnya dia kafir, kemudian masuk Islam dan sangat bagus Islamnya di antara sekian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yakni Sumamah Ibnu Usal Al-Hanafi, seorang pemimpin dari negeri Yamamah. Nah, panjang, sehingga Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan potongan hadis pada poin yang menjadi sawahid, yang menjadi pokok pembahasan di bab ini. Sedikit kita akan sebutkan kisahnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di kitab Syarah Bulughul Maram beliau. Al-kisah, kata beliau, yakni Sumamah Ibnu Usal. Ini kisahnya adalah bahwasannya lama ja'u bihi warabatu fil masjid, ketika para sahabat membawa Sumamah bin Usal ini ke masjid. Farabatu fil masjid, diikat di masjid, di tiang masjid. Sedikit kisah, ya ini agak awal, maju sedikit. Ehanizatullah, di tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW di antara dakwah beliau, mulai beliau mengirim risalah, surat ke pembesar-pembesar, raja-raja, pimpinan-pimpinan dari berbagai kabilah atau bahkan negeri-negeri, orang-orang kafir, didakwahi dengan mengirim risalah surat. Termasuk yang mendapatkannya adalah Sumamah bin Usal, karena beliau adalah pimpinan dari negeri Yamamah, dari Bani Hanafi, tokoh besar. Beliau dapatkan surat dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun ketika itu surat itu diterimanya dengan begitu penuh kecongkakan dan kesombongan. Bahkan ketika surat itu diperintahkan untuk dibaca, beliau menutup telinga beliau. Tahu kalau ini isinya ajakan, ditutup telinga beliau. Bahkan sejak itu beliau berazam, berkeinginan kuat ingin membunuh Rasulullah SAW. Awalnya kuncinya luar biasa kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Namun usaha untuk membunuh Rasulullah SAW itu ikhwanizzakumullah gak jadi, karena ada beliau punya paman memberikan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya gak jadi. Akhirnya menuruti kekesalan dia dan kebencian dia terhadap dakwahnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya Rasulullah SAW, dia menangkap beberapa sahabat Rasulullah SAW dan dibunuh oleh Sumamah ini sendiri. Tidak nyuruh orang lain, dia bunuh sendiri beberapa sahabat yang telah mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita, dia ini ingin mengadakan perjalanan untuk umroh. Perlu diketahui haji umroh itu sudah menjadi bagian ibadah peninggalan dari sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang bangsa Arab tahu, tapi mereka rubah-rubah pelaksanaan haji umroh itu. Mulailah dia mengadakan perjalanan dari Yamamah menuju Mekah. Itu lewat jalur adalah Madinah. Maka ketika dia mengadakan perjalanan di dekat Madinah itu, dia mengalami kecelakaan, jatuh. Sakit. Saat itu bertepatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan pasukan kecil yang biasa mengadakan patroli. Patroli. Jaga-jaga di perbatasan-perbatasan dan mengadakan patroli. Jaga keamanan, kemungkinan dari serangan musuh atau makar musuh. Nah, akhirnya patroli ini mendapati Sumamah bin Usal ini ditangkap, dibawalah menghadap Rasulullah SAW. Sebelum ketemu dengan Rasulullah SAW, mereka ikat di tiang masjid. Nah, itulah perang. Dia seorang pemberani, Sumamah bin Usal ini mengadakan perjalanan sendiri. Dia ingin, dia ini tawaf di Baitullah ala jahiliyah dulu pengennya. Ingin menyembelih kurban untuk berhala-berhalanya. Tujuannya maunya demikian. Qadarullah, Allah Ta'ala menghendaki dia mengalami musibah di sekitaran Madinah, maka ditangkap oleh para sahabat. Dalam keadaan waktu itu para sahabat tidak tahu siapa ini. Tangkap, kemudian tidak dihadapkan Rasulullah SAW. Sebelum bertemu mereka ikat di tiang masjid. Kata beliau, Ana ulama ja'u bihi warabatu fil masjid. Ketika para sahabat membawanya dan mengikatnya di masjid, marra bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, maka Rasulullah sallallahu mulai bertanya. Ini singkatnya cerita. Sebelumnya Rasulullah sallallahu bertanya kepada para sahabat, "Apa kalian tahu siapa dia?" Para sahabat tidak tahu. Nah, wa Sumamah bin Usal al-Hanan. Dia adalah Sumamah bin Usal al-Hanan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika namanya surat dikasihkan itu utusan, tahu bagaimana laporan kepada Rasulullah, bagaimana dia menanggapi suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Dan bagaimana dia membunuh sebagian sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Bahkan ketika kejadian dia membunuh sebagian sahabat itu, bahkan Rasulullah sempat mengumumkan di kalangan para sahabat tentang yakni boleh disuruh untuk membunuh Sumamah bin Usal ini. Nah, ketika para sahabat enggak kenal itu, Sumamah dibawa diikat di tiang masjid, barulah para sahabat Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa ini?" Inilah Sumamah bin Usal al-Hanan dari Yaman. Nah, ketika itu Rasulullah SAW pun bertanya kepada dia, "Maza indak? Apa yang ada di sisimu?" Nah, maksudnya apa mau? Kalau sudah diikat begini jadi tawanan. Maka jawabannya Sumamah, ada tiga. Intaktul taktul dadamin. Kalau engkau mau bunuh, maka engkau membunuh orang yang punya darah. Artinya, ya pantaslah kamu bunuh. Membunuh tawanan, saya tawanan. Merah. Silakan. Merah. Wa in tut'imu 'ala sakir. Kalau kamu mau berbuat baik kepadaku, maksudnya, maka kamu berbuat baik kepada orang yang akan bersyukur memberi balasan. Baik kalau kamu mau bebaskan, silakan. Wa in aratal mal fasal ma tasya. Kalau kamu mau tebusan berupa harta, silakan. Kamu minta seberapa harta. maka kamu akan diberi. Ini. Dia tahu dirinya sebagai tawanan, mau dibunuh silakan. Ya sudah, ya. Kalau kamu bebaskan tanpa harap, maka dia adalah orang yang akan memberi, yakni balasan, orang yang memberi membalas budi. Kalau kamu mau harta untuk tebusan, ya, seberapapun kamu mau, sebutkan. Sampai setelah itu ditinggal Rasulullah SAW. Besok ditanya oleh Rasulullah SAW, dijawab begitu lagi. Sampai tiga kali, tiga hari, besok lagi ditanya, begitu lagi jawabnya. Nah, maka terakhir di hari ketiga, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, lepaskan dia. Maka dilepaskan oleh para sahabat. Dilepaskan tanpa tebusan, tanpa syarat, pokoknya bebas. Segera dia ambil kuda, kemudian pergi. Perginya ternyata Ibn Zabullah didapati, dia cari mata air, sumber air, dia mandi di situ. Setelah mandi, bersihkan diri, datang lagi kepada Rasulullah SAW yang ada di masjid. Datang ke masjid, langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Ini, ya ini singkat ceritanya. Nah, setelah dia bersyahadat itu, Ikhwan Izzatullah, dia berkata kepada Rasulullah SAW, setelah syahadat, dia bersumpah, dia mengatakan, anahu kana la yara wajhan abghadu ilaihi min wajhi Rasul alaihi salatu wassalam. Dia menyebutkan bahwasannya dia tidak pernah melihat wajah seseorang yang lebih dibenci melainkan wajahnya Rasul alaihi salatu wassalam dulunya. Kemudian sekarang dia mengatakan, wa inna wajhakal yaum la ahabbu wujuha ilayya. Dan sesungguhnya wajahmu mulai hari ini adalah wajah yang paling aku senangi. Wa kuntu la arud dinan abghadu ilayya min dini. Aku dulu tidaklah mendapati agama yang paling aku benci melainkan agamamu. Wa inna dinakal yaum ahabbu ilayya min kulli dinin. Dan mulai hari ini sesungguhnya agamamu adalah yang paling aku cintai dari seluruh agama yang ada. Maka Rasulullah SAW senang beliau mendengar ucapan Sumar bin Musal. Rasulullah SAW memberitakan berita yang baik kepada beliau. Kemudian Sumar bin Musal mulailah bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam bahwasanya dia dulu membunuh sebagian bersahabat. Apakah ada tanggungan yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, fa'innal Islam yajubu ma qabla. Karena Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Dia masuk Islam itu menghapuskan kesalahan dosa sebelumnya. Maka dia semakin bergembira, semakin senang. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah bahwasanya dia mengadakan perjalanan dan dari Yamamah itu ingin umroh, tapi itu adalah umroh jahiliyah. Bagaimana dengan sekarang? Maka kata Rasulullah, tunaikanlah umrohmu, tapi bukan umroh jahiliyah, tapi umroh sesuai dengan bimbingan Islam. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada dia tentang umroh sesuai dengan syariat Islam. Dia pun berangkat umroh sendirian. Nah, ketika dia bertalbiyah itu dia talbiyahnya bukan lagi talbiyah ala jahiliyah. Talbiyahnya talbiyah sesuai yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yakni talbiyah yang isinya adalah tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah yang isinya adalah tauhid, berbeda dengan talbiyah ala jahiliyah. Kalau talbiyah tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau ala tauhid ala jahiliyah, la syarika laka labbaik illa syarikan laka. Jadi aku memenuhi panggilan, tidak ada sekutu bagimu kecuali memang yang menjadi sekutu untukmu, menetapkan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia keras dia ucapkan talbiyah itu dengan keras sehingga berkumandang di lembah Mekah. Orang-orang Quraisy yang mendengar dari rumah-rumah mereka atau mendengar dari luar masjid, nah, geram, marah, siapa ini? Kok tumben-tumben ada talbiyahnya orang Islam, talbiyah ajarannya Muhammad? Mereka marah. Dilihatnya ternyata hanya satu orang, sampai-sampai mereka ada yang mau membunuh, ada yang memanah. Ketika itu diketahui oleh sebagian tokoh Quraisy, maka tokoh-tokoh Quraisy ini melarang anak-anak muda yang mau memanah, mau membunuhnya, melarang. Karena mereka mengatakan, tahukah kalian siapa ini, orang ini? Ini adalah Sumamah bin Usal, pimpinan, yakni Yamamah. Kalau kalian bunuh, maka berarti kalian akan siap tertimpa kelaparan. Tidak ada yang masuk gandum ke sini. Karena Mekah itu gersang, enggak menghasilkan tanaman. Pasokan gandum dari Yamamah. Yamamah lahan yang subur. Kalau kalian bunuh, wah, kita akan kelaparan. Akhirnya dibiarkan. Sumamah bin Usal, orang yang pertama kali, orang muslim pertama kali bertalbiyah keras dengan talbiyah tauhid, itulah beliau, Sumamah bin Usal. Pulanglah akhirnya ihanizatullah, nah, ke yakni Yamamah dan berdakwah. Dakwah beliau barokah, banyak kaumnya yang mengikuti beliau karena beliau adalah pimpinan. Dan ketika itu dia pun akhirnya yakni memboikot, tidak mengirim gandum, tidak menjual gandum ke Mekah. Mulailah Mekah kelabakan, diboikot, diembargo, tidak ada gandum masuk. Mulailah kelaparan, tidak ada bahan makanan. Nah, maka mereka pun kemudian menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yakni diperintahkan, dinegokan kepada Sumamah agar mengirim gandum dengan alasan yakni menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam singkat cerita memerintahkan Sumamah untuk yakni mengirimkan gandum ke mereka. Ini di antara kisah Ikhwanul Jamaah, singkat kisahnya Sumamah bin Usal yang di tali di tiang masjid. Ikhwanul Jamaah, satu pembahasan yang kita sebutkan insyaallah pada malam hari ini terkait dengan bab masjid adalah Sumamah bin Usal yang ditali, diikat di tiang masjid. Kita ketahui berarti dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim. dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim? Kafir. Inilah pokok pembahasan. Nah, dengan hadis ini ikhwan min jazakumullah menjadi jawaban ketika kita mendengar ada sebagian takmir masjid, pengurus masjid berselisih. Masjidnya arsiteknya orang kafir. Arsiteknya orang kafir ketika di tengah-tengah pembangunan masjid atau bahkan masjidnya sudah selesai, namanya arsitek ngecek bangunan masjid, masuk masjid, ribut juga, gimana ini mau masuk masjid, orang kafir masuk masjid. Berselisih lah mereka. Berarti belum belajar Bulughul Maram. Berarti belum buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berarti takmir masjid perlu bahas Babul Masajid, bab tentang masjid. Takmir masjid, bab masjid gak tahu. Mungkin banyak ya takmir masjid tapi gak mengkaji tentang Babul Masajid, bab tentang masjid. Padahal itu bab minimalnya disebutkan di Bulughul Maram. Nah kalau lewat hadis ini mereka gak akan berselisih. Oh ternyata hukumnya boleh. Baik, kita bahas satu pembahasan tentang berkaitan dengan hadis ini, yaitu hukmu dukul musyrik masajidal muslimin, hukum masuknya orang musyrik atau orang yang masih kafir ke masjid-masjidnya kaum muslimin. Apa hukumnya? Pertama, kalau masjid itu adalah Masjidil Haram, kalau masjid itu adalah Masjidil Haram, maka ikhwanul jazakumullah, jumhur para ulama bahkan ada yang menyebutkan sepakat adalah terlarang, haram masuk Masjidil Haram orang kafir. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, tidak lain orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini, tahunnya mereka ini, yaitu Fathul Makkah. Nah, ikhwan wa jazakumullah, disebutkan Masjidil Haram, tidak di seluruh masjid. Kecuali yang berpendapat boleh, Abu Hanifah. Makanya kalau dibilang adalah jumhur, tadi pendapat jumhur. Ada yang menyebutkan sepakat, namun Abu Hanifah dalam hal ini membolehkan untuk dua, yaitu li ahli kitabain, ahli kitab boleh. Ahli kitab buat Abu Hanifah boleh. Kalau orang-orang musyrik tidak boleh, atau orang kafir tidak boleh, kecuali ahli kitab, berarti orang yang Yahudi dan orang Nasrani. Namun pendapat beliau lemah, jumhur para ulama, ya ini berdasarkan surah At-Taubah ayat 28, terlarang masuk Masjidil Haram, bahkan tanah haram. Disebut tanah haram di antara kekhususannya adalah haramnya orang kafir atau orang musyrik masuk ke tanah haram. Nah, kecuali ada alasan maslahah diniyah yang itu diputuskan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah dan sebagainya. Nah, dan itu pun tidak dilanggar. Makanya yakni ibu kota Saudi yang dulu di mana? Riyadh, ya, itu dipindah ke Jeddah, menjauh dari tanah haram, supaya menjauhnya itu menjaga tanah haram untuk tidak, karena Riyadh terlalu dekat dengan tanah haram, supaya jauh lagi karena semakin banyaknya turis-turis, banyaknya orang-orang asing yang non-muslim datang dengan berbagai tujuan, termasuk yakni menyambut tamu-tamu negara yang mereka mengetahui banyak orang kafir misalnya, itu adalah jauh dari tanah haram. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masjid yang lain selain Masjidil Haram, maka Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik, mereka melarang orang-orang musyrik masuk ke masjid. Imam Ahmad, Imam Malik, adapun pendapat jumhur, termasuk hal ini pendapatnya Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad pula, artinya tadi ada satu riwayat, namun riwayat yang lain Imam Ahmad juga ada pendapat, dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, adalah bolehnya orang kafir atau orang musyrik masuk ke masjid selain Masjidil Haram. Dalilnya adalah hadis yang ada pada bab kita, dan juga ayat dalam surah At-Taubah itu dikhususkan hanya Masjidil Haram. Dikhususkan Masjidil Haram. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan jumhur ulama di zaman sekarang pun juga adalah pendapatnya demikian tentang bolehnya orang kafir masuk masjid selama itu tidak mendatangkan madarat, terlebih kalau ada tujuan di maslahah. Tujuan di maslahah yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau madarat, ya bukan orang kafir pun ya tidak boleh kalau masuk masjid tujuannya untuk mendatangkan bahaya. Ini yang diterangkan pula oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ayat yang jelas Evanizullah. Nah, yakni hadis yang ada pada kita. Ada yang berpendapat hadis ini mansukh. Ya, hadis itu mansukh karena kejadiannya tahun 6 Hijriah sebelum Fathu Mekah. Nah, maka ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang mansukh tersebut. Karena tidak ada yang menasakhnya dan ada cara yang diterapkan di dalam usul fikih, kaidah fikih menetapkan hukum ketika dua dalil itu bisa dijamak, maka didahulukan jamak daripada yakni nasikh dan mansukh. Karena mansukh itu berarti membatalkan nas yang sahih, baik ayat ataupun hadis dibatalkan, tidak dipakai. Nah, padahal itu sahih. Sementara tidak ada pendapat para sahabat, tabi'in, para a'imah yang kuat menyebutkan tentang mansukhnya. wallahu a'lam bishawab. Sehingga pendapat yang terkuat, yang rajih dalam hal ini, pendapat jumhur adalah boleh orang kafir itu masuk masjid. Adapun ayat yakni dalam surah At-Taubah tersebut, innamal musyrikuna najasun, ini sudah kita jelaskan di waktu pembahasan najis, pembahasan tentang hadas dan najis, bahwasanya najasun di situ adalah najis maknawi, yakni najis artinya adalah yakni kotor yang menjijikkan, najis i'tiqadi akidahnya. Adapun jasadnya maka tidak. Jasadnya baik itu orang kafir, orang muslim, asal hukum yakni jasadnya tidak najis. Dan ini adalah satu kemudahan, termasuk dari kemudahan agama kita. Kalau orang kafir itu dihukumi badannya najis, betapa menyulitkan dan menyempitkan banyak perkara. Kita dalam bermuamalah kepada mereka, dagang, tentu nanti najis. Kita impor barang dari mereka, disentuh oleh mereka, kena najis. Bayangkan betapa itu menyulitkan dan menyempitkan sekali. Alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir, bahkan jual beli dan sebagainya. Nah, tidaklah memperlakukan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekaligus bantahan kepada pemahaman bahwasanya orang yang di luar golongannya adalah kafir, berarti najis. Kalau nyentuh kulitnya najis, pakaiannya najis, masuk masjid mereka masjidnya dipel. Nah, ini pemahaman ulama, siapa nggak tahu. Ya. Nah, kalau ulama jadi jadian mungkin. Ya. Alhamdulillah. Karena dengan mengambil yakni surah At-Taubah tadi, innal musyrikina najasun, akhirnya najisnya, najis itu ada dua pengertian. Najis maknawi dan najis haisi. Lihat di tafsirnya para ulama ahlu sunnah, jangan bikin tafsir sendiri, nanti muncul keanehan, keanehan. Masal orang Islam masuk ke mereka masjidnya dipel, taruhlah mereka yakni orang kafir yang masuk. Maka kita telah pelajari hadis ini menyebutkan pendapat yang rajih bahwasanya jasadnya orang kafir itu tidak najis. Sekiranya najis, maka Sumamah bin Usal tidak akan diikat di tiang masjid. Para sahabat mengikatnya di tiang masjid. Kalau sekiranya itu najis, sementara para sahabat tidak tahu misalnya, akan langsung ditegur oleh Rasul, disuruh mengeluarkan. Nah, ternyata tidak. Dibiarkan bahkan berapa hari? 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Faedah-faedah yang lain dari hadis ini, karena hadis ini banyak mengandung faedah, insyaallah kita akan sebutkan sebagainya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.